الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف رحمه الله ونفعنا به في دارنا آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن. حديث حسن رواه الترمذي. Thalathun, tiga perkara, tiga hal, la turaddu, tidak boleh ditolak, terima. Karena menolak tiga hal ini adalah negatif, enggak bagus. Yang pertama, al-wasaidu, bantal-bantal. Nanti saya terangkan. Kalau dikasih bantal, jangan ditolak. Yang kedua, wadduhnu, minyak. Minyak gosok. Minyak untuk menyaki rambut, menyaki badan. Minyak keltik kah, minyak zaitun kah. Ada riwayat atib, minyak wangi. Yang ketiga, wallabanu, dan susu. Tiga hal ini jangan ditolak, katanya Nabi. Karena nolak tiga hal ini enggak bagus. Pertama, dikasih bantal, terima. Itu sebagai penghormatan. Bukan dikasih bantal untuk tidur maksudnya di sini. Orang Arab itu biasanya dikasih bantal itu sebagai bentuk penghormatan. Ada kiai, ada ustaz biasanya datang, ada orang yang alim, dikasih bantal untuk tempat sendennya. Hah? Itu jangan ditolak. Artinya, kalau ada orang memberikan kehormatan kepada kamu, sekalipun dalam bentuk yang remeh, jangan ditolak, jangan minta yang hebat-hebat kalau dikasih penghormatan itu. Dikasih amplop isinya 5.000, 10.000, marah, menghina kamu ya. Masa kiai gede dikasih amplop kecil? Jangan kamu tadi itu menuntut untuk penghormatan yang mewah, karena bukan semua orang sanggup. Karena bukan semua orang tadi itu mampu. Sekalipun misalnya kamu dihormati dengan dikasih bantal aja untuk bertamu atau yang lainnya, terima. Begitu maksudnya. Hargai penghormatan orang lain. Ya semampunya dia, jangan seukuran seselera kamu. Akhirnya mintanya tinggi nantinya. Utang-utang nantinya. Tidak benar gitu. Al-wasaid. Ya? Di antara daripada ajaran Islam adalah menghormati orang dan juga menerima penghormatan atau menghargai penghormatan orang lain. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum karimu qaumin fa akrimuhu." Jika datang kepada kamu orang yang dihargai oleh kaumnya, orang yang dimuliakan oleh kaumnya, fa akrimuhu, muliakan dia. Datang pejabat, itu kan orang yang terhormat, ya hormati, tapi jangan berlebihan. Datang juga kiai, ya hormati, kecuali mubtadi, orang ahli bid'ah. Kecuali fasik, mujahir fil fisqi, orang yang dia menampakkan kefasikannya. Oh, ini adalah kepala rampok. Ya, jangan dihormati, laporkan polisi biar ditangkap. Kalau orang yang enggak benar kefasikannya, ya juga ya jangan. Hargai orang dan juga hargai penghargaan orang lain, begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang Nabi itu menghormati orang sampai serbannya tadi itu dibuat lemek. Ayo duduk ada di sini. Enggak ya Rasulullah, duduk dipaksa sama Nabi. Kamu harus ada di sini karena kamu adalah tokoh di suku kamu, ada di daerah kamu, begitu. Ngalah, padahal enggak ada yang seperti Rasulullah SAW kemuliaannya. Nah, kalau sekarang kan enggak. Kadang-kadang bersaing. Bukan saling menghormati, tapi saling menjatuhkan. Nah, itu enggak benar. Hah? Itu enggak benar. Sampai pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata begini, ada satu orang ini orang enggak benar ini kata dia. Ada orang ini yang akan masuk, ini orang jelek, enggak bagus. Ternyata orang itu masuk dihargai sama Nabi. Dihargai. Nabi hormati. Sahabat heran. Katanya enggak bagus kok dihargai ya sama Nabi. Setelah orang itu pulang, sahabat tanya, "Ya Rasul, katanya enggak bagus. Orang jelek, lah kok Anda hargai?" Kata Nabi, "Syarrun nas manittaqan nasu min syarri." Sejelek-jelek manusia, kalau ada orang takut daripada kejelekannya. Ini orang kalau enggak saya hormati, nanti tambah memeras kepada kaumnya, kepada masyarakat. Tambah zalim, tambah melakukan aniaya. Maka saya hormati dia, supaya dia tidak melakukan itu kepada kaumnya, kepada orang lain. Tapi itu bukan satu kemuliaan, itu adalah satu tanda kejelekannya dia. Kalau sampean bukan orang baik, lah kok dikarak. Ini orang dolim yang seharusnya masuk penjara, datang dikarak. Tola'al badru alaina. Itu bukan berarti satu kemuliaan. Kamu adalah orang yang paling jelek. Kenapa? Karena sesungguhnya penghormatan yang diberikan kepada kamu adalah untuk meredam, untuk mengurangi kejelekannya kamu kepada masyarakat. Hati-hati. Menungso sing paling elek, sing diweteni oleh manusia di sekitarnya kejelekannya. Itu orang paling jelek itu. Orang hormat dicium tangannya, takut. Waduh, lega tak cium nanti, entek betiku. Itu orang paling jelek, bukan orang paling terhormat itu. Orang yang paling terhormat adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada orang lah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling manfaat kepada manusia lah lain. Ini ringan itu. Nah, kembali kepada permasalahan. Dikasih bantal jangan ditolak. Dihormati orang semampunya dia, itu hargai. Nah, itu hargai. Lah dikasih amplop ojo dibuka. Sik ndelok. Ndak ngenyek kon, wis tau fik dikasih sami ini. Ndak ngenyek ta. Sing tebel ngene kae. Lah, itu kemampuan orang, ndak boleh begitu. Harus dihargai itu. Itu kemampuan orang lah. Cuma sampean kalau mampu, ya ojo nemen-nemen. Masjid gede nyumbang semen 1 kilo. Montore Innova. Kenemenan itu. Lah maksudnya di sini, ketika orang tadi itu kemampuannya terbatas, itu menjadi satu kemuliaan karena menghargai orang lah, orang lain. Khususnya orang yang soleh, khususnya orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena menghormati orang yang soleh itu adalah satu tanda kesempurnaan iman. Karena orang yang soleh, para wali Allah, itu adalah lambang kebesaran Islam. Wa man yu'adzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan lambang-lambang agama itu adalah tanda kekuatan iman yang ada pada hati manusia. Tak kasih gambaran. Kenapa fotonya presiden wajib dihargai sama rakyat Indonesia? Karena presiden adalah orang yang diangkat pangkatnya oleh rakyat Indonesia. Kenapa burung Garuda itu kok gambarnya lebih terkenal daripada burung emprit di Indonesia? Karena burung Garuda menjadi lambang negara di Indonesia. Kan begitu? Burung itu loh, kalau jadi lambang negara, gambarnya bisa jadi mulia. Fotonya presiden itu loh, fotonya manusia biasa, itu kalau sudah menjadi lambang kebesaran negara, itu harus dihormati. Lek fotone sampean diintuti, ndak kira no dimel masuk penjara. Tapi kalau fotonya presiden dihina, bisa anda dituntut masuk penjara. Paham nih ya? Kenapa merah putih itu dihormati padahal kain? Sampean lihat polisi TNI kalau sudah upacara, itu kalau sudah hormat kepada bendera merah putih masih kelilipan tidak oleh diujak. Harus siap. Kenapa? Karena merah putih walaupun itu kain sudah menjadi lambang negara. Ka'bah itu bukan hanya menjadi lambang negara, lambang agama. Nabi Muhammad itu adalah lambang Islam. Para aulia, para ulama itu adalah lambang Islam. Karena itu, sebagaimana kita harus menghormati lambang negara, tidak boleh menghina, maka wajib bagi orang Islam juga menghormati lambang-lambang kebesaran agama. Tak boleh dihina, tak boleh. Atas tulisan, hanya tulisan, tak hanya gambar. Itu juga gambar. bukan asik burung garudanya, bukan asik presidennya. Itu gambar, harus kamu hormati. Demikian juga walaupun itu tulisan Allah, walaupun itu tulisan Muhammad, wajib dihormati. Kalau wong nabi sendiri itu loh, menghormati kok nama tulisan namanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-kha wada'a khatamahu. Nabi itu kalau mau masuk kamar mandi, WC, toilet, ada toilet enggak? WC. Sampai enggak ngerti di sini toilet itu ya. Toilet dibikin toilet ono di bukir itu. WC maksudnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Nabi itu kalau mau masuk kamar mandi ditaruh cincinnya di luar. Kenapa? Karena cincinnya Rasulullah tertulis Muhammad Rasulullah. Ono jenenge Allah, ada jenengnya Muhammad, ada namanya Muhammad, maka dihormati. Oh, atas itu tulisan. Ya, apa sih atas tulisan? Enggak ada atasnya. Itu harus wajib dihormati karena sudah menjadi lambang agama. Sampean duduk di atas koran, dah dosa. Sampean duduk di atas Quran, dosa ke dosa. Kenapa? Karena Quran sudah menjadi lambang Islam. Karena itu menghormati orang yang soleh itu hukumnya wajib. Menghormati orang yang taat kepada Allah hukumnya wajib. Mas, jangan dipilih-pilih. Ada kiai naik sepeda pancal. Aduh, kiai melarat. Padahal ini orang tidak mau kecuali rezeki yang halal. Ini tetap wajib dihormati. Jangan pilih-pilih. Kalau kaya baru dihormati lah. Menghormati karena kekayaan itu tanda kroposnya iman. Dati. Kalau kaya dihargai. Kalau melarat tidak dihargai. Ini tanda kroposnya iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man azzama atau man akrama ahadan li ajli ghinahu dzaba tsulutsadini. Siapa orang yang menghormati manusia karena kekayaannya, walaupun amalnya tidak bagus, walaupun amalnya enggak soleh, maka 2/3 agamanya hilang. Tinggal 1/3 dok, tipis Islamnya, tipis imannya. Hati-hati loh ya. Jangan Anda pilih-pilih menghargai, menilai manusia karena dunia, duniawi, karena materi. Ojo. Khususnya ini tokoh-tokoh masyarakat ini. Waduh, kalau yang datang kaya, orang kulat, Masya Allah, kangen gula. Kalau yang datang melarat, kena. Tak direken, jangan. Harus dihargai. Cuma kalau tokoh orang yang dihormati di kalangan manusia, yo dihargai lebih daripada yang lainnya, karena dasar ini dari itu. Baik. Yang kedua, 3 hal yang tidak boleh ditolak. Yang kedua yaitu ad-duhnu, minyak. Duhun, minyak. Minyak ini fungsinya banyak. Pertama, ya untuk kelembapan kulit. Kulitnya sampean kenapa kok gak merusuh seperti oleh dulu. Dah tahu di minyak. Digoreng terus kulitnya. Diminyai. Itu ibu-ibu itu bu. Kalau supaya lembab kulitnya diminyai. Kalau sekarang ada mereknya macam-macam ya bu. Nah, tapi kalau dulu itu gosok sama minyak zaitun 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali, jadi kulitnya tadi itu lembab, tidak kering. Nggak kering, karena penting itu. Merawat badan itu penting, apalagi ibu-ibu. Kenapa? Karena perempuan itu khususnya, itu adalah termasuk satu kelebihan mempunyai badan yang bagus. Kulit yang halus, yang bersih. Iya bu, biar seneng suaminya bu. Luang sampean kulitnya sampai kayak belabak bu. Males suami mau melihat. Dirawat badan itu, dirawat. Ya, jangan terlalu forsil kalau kerja. Sampai juga punya istri, jadi eman-eman begitu loh. Jangan nanti istri suruh ngangkat kayu, suruh ngangkat beras, suruh ngangkat macam-macam berat-berat. Yo dempal bojone, Pak. Lek Anda yang laki-laki, yang bagian yang berat-berat, yang perempuan mendidik anak, bolehlah masak, bolehlah mungkin nyapu, yang enteng-enteng kasihkan perempuan, suruh cuci-cuci, suruh angkat-angkat, suruh masak, suruh ngepel, suruh mandikan anak, suruh itu, yang laki rokohan doh, main kartu. Lah, akhirnya yang laki kurus, yang perempuan dempal. Rasa nong dempal ya. Nah, tidak demikian seharusnya. Tidak demikian seharusnya. Dun, dikasih minyak itu terima. Itu pertama fungsinya. Kemudian untuk rambut. Rambut itu diminyai. Rambutnya orang dulu itu bagus-bagus. Rambutnya orang sekarang, masya Allah, udah elek di dawono. Nggak apa-apa rambut panjang itu kalau bagus, tambah rapi, kelihatan baik. Lah kamu udah wajahnya kayak ngono, ditambahin rambut panjang, kibir-kibir maning. Ini ya apa model gini nih? Coba Pak sampean lihat Pak. Kadang-kadang sampean kalau pulang dilihat rambutnya anaknya. Kok gini rambutnya anakku ini? Kalau anggora itu Pak, itu rambutnya seperti begitu, bagus. Lah kalau anaknya sampean jadi anggora Pak, gak bagus. Ono sing model susuan, ono sing model sapu, ono sing ini tidak demikian, ya. Nah, karena itu diminyai sehingga rambut itu bagus. Nabi itu rambutnya panjang, ganteng, rambutnya panjang, bagus, tidak apa-apa. Tapi bukan panjang korak, bukan. Teratur rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Sayyidina Ali rambutnya tidak panjang. Sayyidina Ali itu botak. Rambutnya botak itu. Ya, karena itu habaib banyak yang botak, mungkin juga turunan dari Sayyidina Ali ini. Kalau Nabi Allah Subhanahu wa taala kasih kelebihan rambutnya itu tidak pernah botak dan tidak beruban. Ubannya Nabi itu cuma ada di beberapa jenggotnya sama di jambangnya, hanya 11 atau 12, padahal umurnya sudah 63. Kata Nabi, sayyabat nihutu akhwatuha. Nabi itu beruban bukan karena rusak rambutnya, tapi Nabi itu beruban karena mikiri surat Hud. Karena di surat Hud itu banyak diceritakan tentang azab-azab kaum yang dahulu. Nabi khawatir umat Muhammad mendapatkan azab. Hud wa akhawatuha. Ada lagi yang meriwayatkan bahwa itu karena perintah Allah, fastaqim kama umirta. Ada beberapa riwayat. Di antara fungsi daripada duhun minyak itu bisa membuat indah rambut dari itu. Karena itu ibu-ibu supaya awet rambutnya diminyai. Loh, rambutnya sampai yang tidak tahu diminyai blas. Tumodok bu. Kemudian diantaranya juga minyak tadi itu fungsinya adalah sebagai bahan makanan. Goreng ya dengan minyak. Kemudian kadang-kadang beberapa jajan kue itu juga dicampur dengan minyak gitu. Juga demikian sebagai bahan penerangan. Dulu itu penerangan pakai minyak, kalau sekarang pakai listrik. Dulu itu pakai minyak, khususnya dari bahan zaitun. Itu disebutkan oleh Allah, wattini waz zaitun. Apa? Mathalan murihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annahu kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin zaitunatin mubarakatin. Disebutkan bahwa pohon zaitun itu penuh berkah. Penuh berkah. Baik. Ada riwayat minyak wangi. Kasih minyak wangi. Jangan ditolak. Cuma kadang-kadang tidak pengertian mengenai karo kasih minyak wangi. Saya itu punya minyak wangi enak gitu. Wis mari tak kasih di tangan saya. Mari ngono sampean tuku minyak wangi 2000-an. Ditolet-tolet no. Waduh, ini ditolak tak boleh kata Nabi. Tapi sampean ngerusak minyak wangiku sing larang. Jangan ditolak. Kalaupun kamu tadi itu tidak kepingin banyak, yo tak popo cekelen ae minyak wangi ini tolet no dididok wis. Yang penting jangan ditolak. Kenapa? Karena minyak wangi tadi itu adalah termasuk syiar orang-orang yang baik untuk ibadah kepada Allah. Dianjurkan sampean mau sholat Jumat pakai minyak wangi. Minyak wangi. Mau sholat gak iyo minyak wangi. Ojo berangkat pengajian lebus ambu curut. Pakai minyak wangi itu dianjurkan dalam Islam. Karena itu kadang-kadang kalau ada di majelis ada maulid dikasih garu, dikasih dupa. Kenapa? Supaya tambah wangi. Itu mimba bita toyub. Karena pakai minyak wangi itu mengharumkan badan dan ruangan. Itu ajaran Islam. Tapi ibu-ibu kalau pakai minyak wangi bu, jangan pakai minyak wangi yang baunya itu semerbak kalau keluar. Belum sampai 2 kilo ambune wis sampai. Jangan bu. Hah? Kalau ada di rumah sing paling wangi bu untuk suami ibadah. Kalau ada di rumah sing paling ayu bu untuk suami ibadah. Kalau keluar ojo pamer kecantikan. Jangan pamer bau atau keharuman. Enggak bagus. Kenapa? Karena itu untuk orang lain. Bisa haram kalau ditujukan ke sana, bu. Wal mutadhammikh bil khuluq. Kata Nabi SAW, 3 orang enggak didekati malaikat rahmat. Artinya, bisa menjadi calon orang mati suul khotimah nanti. Pertama, apa? Orang yang tidak didekati malaikat rahmat, al-junub, orang yang senang junub. Maksudnya, junub di biyoro. Kalau Anda junub, cepat-cepat Anda mandi. Kalaupun tidak mandi, diperingan dengan wudhu. Kenapa? Orang yang junub itu jauh daripada malaikat rahmat. Ojo turu junub. Ajak junub sampai jam-jaman. Ojo. Langsung mandi kalau mampu. Kalau enggak, diperingan dengan wudhu lah. Yang kedua, wal wamudminu khomrin atau wasakron, orang yang mabuk. Jauh dari rahmat Allah, bahaya, hati-hati. Yang ketiga, wal mutadhammikh bil khuluq, perempuan yang dia tadi itu selalu pakai minyak wangi. Hati-hati ya. Nek lanang enggak apa-apa, bagus. Tapi kalau niatnya untuk ibadah. Lah kalau niatnya untuk apel pacar, dosa pakai minyak wangi karena niatnya enggak baik. Baik. Yang ketiga, wallaban. Tiga hal ini jangan ditolak. Yang ketiga yaitu dikasih susu. Terima, karena kata Nabi, khairur rizq al-laban. Sebaik-baik rizki itu susu. Kenapa? Susu itu bisa menghilangkan haus dan sekaligus membuat kenyang. Tapi susu daripada hewan yang halal, susu sapi, susu unta, susu kambing, bagus. Susu kucing ojo. Apalagi susu anjing. Lah kalau sekarang kan cari yang aneh-aneh, susu kuda liar. Opo maksudnya? Ya enggak apa-apa. Susu kuda liar. Yo, opo kuda liar itu, Bu? Kuda Melayu diperes dah susune. Ya, ya kuda biasa itu, cuma yang umumnya susu sapi, susu kambing, dan susu unta. Kalau hayawanul makul, binatang yang dimakan, boleh susunya dinikmati. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu anzala minas sama'i ma'a. Sesungguhnya Allah menurunkan dari awan air hujan. Fa ahya bihil arda min ba'di mautiha. Maka Allah menghidupkan dengan hujan dari itu bumi yang setelah matinya itu bumi. Kering ada hujan, subhanallah. Yang kering itu menjadi hijau, hidup semuanya. Ini tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi dhalika la ayatan li qaumi yasma'un. Sesungguhnya dalam perubahan bumi yang kering menjadi bumi yang hijau, hidup kembali dari itu adalah sebagai tanda bagi golongan manusia yang mau mendengar. Orang-orang Arab itu enggak percaya. Apa iya manusia itu setelah mati dan setelah hancur badannya akan hidup kembali? Coba kamu berpikir, lapang itu waktu musim panas kering. Enggak ada pohon-pohon. Pohon itu seakan-akan mati semuanya. Tapi bagaimana jika turunkan hujan satu kali, dua kali, berubah menjadi hijau semuanya. Bukankah Allah bisa, maha bisa menjadikan yang kering menjadi basah, yang mati tanah dan itu menjadi hidup? Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala maha bisa juga manusia yang mati, yang hancur bisa hidup dan wujud kembali. Itu. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran. Sesungguhnya di dalam binatang-binatang ternak kamu itu juga ada loh bahan untuk dipikirkan. Nuskikum mimma fi butunihim mim baini fartin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Aku kasih kamu minuman dari isi perutnya. Keluar mimbaini fartin wadamin. Daripada tempat kotoran. Antara tempat kotoran dan tempat darah. Labanan. Susu. Khalison. Yang murni. Sa'iron. Yang enak diteguk. Kalau sampean makan nasi. Keseretan. Kalau sampean makan jajan bisa keseretan, kalau minum susu tak tahu keseretan. Sa'ihun lisyaribin, bagi orang yang minum. Subhanallah. Sampean lihat, susu itu keluarnya bukan dari hidung, mulut, tapi keluarnya dari perut manusia. Hah? Di perut manusia kah atau di perutnya daripada hewan kah? Itu tempatnya kotoran, ada di lambung dan usus. Ya, di lambung dan usus kotoran. najis. Kemudian juga di atasnya ini, di bawahnya, di atasnya adalah jantung, tempat mengalirnya ada darah. Lah, antara jantung dan darah ini ternyata Allah mengalirkan satu cairan susu yang bisa diminum, tidak najis. Juga kecampuran darah, ya tidak kecampuran dengan kotoran, murni, tidak ada kecampurannya. Kemudian enak diminum, itu tanda kebesaran Allah. Begitulah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bisa, maha mampu. Antara kotoran darah dan kotoran itu pun Allah keluarkan yang murni. Demikian juga lah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Antara manusia ini mana yang baik, mana yang tidak. Antara yang mati dihidupkan, yang hidup dimatikan. Allah maha bisa semuanya. Itu maksudnya. Alhasil, susu ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain surat Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tidaklah mereka melihat, sesungguhnya aku Allah menciptakan untuk mereka manusia an'aman, binatang-binatang ternak yang dimiliki oleh manusia. Asalnya sapi itu liar di hutan. Asalnya unta itu liar. Asalnya kambing itu liar. Tapi bagaimana manusia bisa menguasai, dimiliki oleh manusia? Subhanallah. Kalau diukur dengan kekuatannya, kekuatannya sapi jauh daripada manusia, unta jauh daripada manusia. Tapi bagaimana? Wadallalna lahum faminha rukubuhum waminha yakulun. Aku jadikan binatang-binatang ternak yang besar-besar itu pun dalil, bisa mau merendah, hina, tunduk kepada manusia. Akhirnya binatang ternak itu fungsinya banyak. Di antaranya bisa dibuat kendaraan, sampean bisa jadikan sapi tadi itu sebagai alat untuk geret, sebagai alat untuk membajak sawah, demikian juga unta. Kemudian wa minha yakulun, dari binatang ternak itu bisa dimakan dagingnya. Danio, kalau unta-unta itu protes sepakat, ayo dididik manusia. Bisa dibayangkan kalau para sapi tadi itu demonstrasi di Terumbu Igabe sampean. Sapi satu ae sak desa bingung lek ngamuk. Apalagi sapi 2000. Anda bisa bayangkan. Tapi bagaimana sapi dari itu, subhanallah, walaupun lebih gede daripada manusia, disembelih ya nurut gampang. Sehingga bisa dinikmati dagingnya. Walau fiha manafi'u wa masyarif, dan bagi manusia dari hewan-hewan ternak itu banyak manfaatnya yang lainnya. Dibuat kerja bisa, dibuat untuk angkutan juga bisa, wa masyarif, dan juga dari binatang ternak keluar minuman-minuman, yaitu susu tadi itu. Afala yashkurun, tidakkah manusia dari itu bersyukur? Allah kasih itu semuanya daging onok. Manfaat banyak. Malah dari binatang tadi itu bisa keluar juga minyak. Minyak. Karena itu orang-orang Arab itu kalau punya kambing, unta tadi itu atau sapi, punuknya itu bisa digunakan minyak. Minyak untuk menjadi penerangan ada di zaman itu, ada di saat itu. Afala yashkurun. Ini adalah satu gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan yang luar biasa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inti daripada pengajian ini, tiga hal ini jangan ditolak. Karena pertama, rizki dari Allah itu trimon, apalagi berupa susu, itu nikmati, alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian juga rezeki yang lainnya. Kalau kamu mensyukuri nikmat rezeki yang sedikit, insyaallah Allah berikan rezeki yang banyak. Ada satu cerita bagaimana mensyukuri daripada rezeki itu akan menghasilkan yang banyak, tapi dengan catatan bahwa itu dari rezeki yang halal. Jangan nanti nyolong. Alhamdulillah berhasil saya ngerampok banyak. Ya bukan alhamdulillah, na'udzubillah model begitu itu. Kalau memang itu dari yang halal, syukuri, insyaallah akan menghasilkan yang banyak nantinya. Habbah idza barakal maula tulaqil hubub. Satu biji kalau Allah kasih berkah itu seperti jagung sampai nanam jagung. Satu biji maka keluar nanti akan ribuan biji hasilnya. Ada satu orang melarat, hidupnya melarat. Ya. Tapi soleh orang ini. Tidak mau kecuali dari halal. Tidak mau makan, tidak mau mengambil kecuali dari rezeki halal. Tubuh melarati sampai puluhan tahun. Nah, ini sing sabar kalau orang tadi tidak punya. Jangan mokso-mokso kepingin punya sampai akhirnya nyolong nantinya. Tidak berkah percuma. Mulai zaman Nabi Adam sampai Adam Malik. Pencuri itu melarat kabeh. Dono Suzuki. Iling-ilingan itu. Tidak ada berkah sebabnya. Orang ini sudah puluhan tahun melarat. Satu saat dia mimpi. Ketemu sama satu orang yang tua, ngomong, Pak, Masya Allah, sampean ini istiqomahnya tinggi puluhan tahun, padahal Anda ini melarat juga puluhan tahun. Melaratmu istiqomah, juga ibadahmu juga istiqomah. Kamu mau enggak dikasih duit 1.000 dinar? Mau. 1.000 dinar itu miliaran kalau sekarang. Ya. Mau enggak? Mau. Kalau mau di pekarangan sampean sebelah sana ditunjukkan gitu ya, sampean gali 1 meter, insya Allah di situ ada duit 1.000 dinar untuk Anda, untuk keluarga Anda. Ambil, tapi tidak ada berkah lo ya, tidak ada berkah. Kira-kira kalau sampean ditawari gitu gimana? Mau sampean 2 miliar dan berkahi? Mau, Bib. Pokoknya duit kan gitu. Tapi orang ini gak mau. Loh, saya itu cari berkah. Saya gak cari banyak. Saya gak cari duit banyak. Besar jumlahnya. Tapi gak ada berkah. Saya cari berkah. Ya wis. Kalau mau ya ambilin. Kalau enggak ya terserah kau. Bangun tidur mikir. Tak ambil kapan enggak ya. Selamat untuk wong sungi. Diambil lah benda ya. Tapi dia punya prinsip. Oh enggak. Tidak mau. Malam kedua. Mimpi lagi ketemu sama orang itu. Ditegur. Loh Pak, kok enggak diambil duitnya? Sampai bilang enggak ada berkah. Saya enggak mau. Saya cari berkah. Saya bukan cari banyak harta. Duitnya Pak, sekarang semakin kurang. Yang asalnya 1.000, tinggal 100 dinar. Cepetan diambil, kalau sampai perlu, ambilan sudah. Turunnya bukan turun separuh. Langsung 90%. Bangun tidur dengar-dengar, kok kurang lagi. Diambil apa enggak? Tidak bisa. Prinsipnya kuat. Dapat. Di malam ketiga ketemu lagi. Loh, kok gak diambil Pak? Akhirnya kurang lagi loh sekarang. Jadi 10 dinar. Sambilan kalau perlu. Cepat. Pak, 1000 turun 100 saya bertahan. Apa maning 1000 sampai turun 10. Ya jelas saya lebih bertahan. Tidak mau kecuali berkah. Malam keempat ketemu. Bener lantah sampean itu perlu berkah, kata orang itu. Dalam mimpinya. Saya cari berkah. Bukan cari banyak saya. Masya Allah. Ya wis. Sampean gali. Ada duit cuma 2 dirham. Ya. Puluhan ewu. Ambilan sudah kalau saya perlu. Insya Allah duit itu ada berkah. Pagi cerita sama istrinya, dek, saya ini diuji, dek, 4 malam ini. Ya mas, diuji apa mas? Malam pertama saya itu mau dikasih 1000 dinar duit ini, dek. Lu mas, enak, langsung suki mas. Iya, tapi tidak ada berkah, dek. Terus, yang kata ambil, malam kedua kurang jadi 100 loh. Sampai kaken mikir ya apa. Kalau urusan duit jangan banyak mikir, langsung ngisi kadeng. Kata si suami, ojo jangan dik, tetap berkah sing paling penting. Kalau enggak ada berkah itu percuma, enggak bahagia, enggak bertahan lama, tumpes-tumpes, bangkrut-bangkrut. Tapi malam ketika mimpi lagi, mudun sampai 10 kilo sampean iki, sampean tak berkat blas ning ngono. Biasa kan orang perempuan. Tapi sekarang Dik, alhamdulillah cuma 2 dirham katanya berkah, tak ambil Dik ya. Jukunis Mas karepe sampean. Mulai miliatan sampai puluhan ewu. Kali beneran. Ini dia alhamdulillah dapat duit. Iya wis karepe. Tuku daging enggak cukup. Beli daging enggak cukup wis. Ya tak beli ikan laut ya. Kita nikmati sedikit kalau berkah insyaallah jadi manfaat. Banyak enggak berkah percuma, enggak lama waktunya. Berangkat pergi ke pasar beli ikan dapat 2 dek, alhamdulillah ini kita syukuri nggih. Yes, ya rada kesel pangan iki mari ngono kon melarat maning wis. Oh dibersihkan itu ikan mau dikeluarkan isi perutnya, dibuka ternyata isinya permata dok. 1 permata harganya 1000 dinar lah berkah. Coba sampean misalnya milih mana yuk, sepeda pancal kuno halal, sepeda motor colongan, milih mana? Lah, tidak semua orang akan mampu. Tidak semua orang. Saya misalnya Ustaz Taufik. Ustaz ini ada duit 2 juta Ustaz. Halal. Ada duit 20 miliar haram. Milih mana Ustaz? Dari suatu urus saya itu. Loh, untuk urusan yang ini. Tidak semua orang mampu Pak. Masih serbanan. Masih serbanan. Karena itu hebat kalau ada orang tadi itu tidak mau kecuali dari rezeki yang halal. Ah, karena itu jangan kesusu-kesusu ya. Jangan kepingin kaya akhirnya korupsi pejabat. Jangan kamu pikir kaya akhirnya kamu ambil duit riba petani. Kepingin kaya biar maju pekerjaan kita. Utang yang rentenir melarat kon Marion. Sak turunan musuh melarat. Nanti orang tuanya utang sana utang sini sama renten, mati anaknya bukan mendapat warisan, antuk warisan utang yang harus dibayar. Hati-hati. hati, enggak usah begitu, sing sabar, nikmati rezeki yang ada, ibadah yang benar, insyaallah Allah Subhanahu wa taala kasih berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan daripada segala kesulitan, membimbing kita ke jalan yang Allah ridai. Amin Allahumma amin. Waduh, banyak yang meninggal dunia ini, banyak sekali yang sakit juga demikian, yang punya hajat, yang hamil, anak yang baru lahir, yang ujian. Semoga mereka yang meninggal dunia, enggak saya sebutkan tapi saya niatkan semuanya, semoga mereka yang meninggal dunia Allah terima segala amal kebaikannya, Allah ampuni segala kesalahannya. Yang sakit semoga Allah beri kesehatan dengan segera, panjang umur fi ta'atillah. Dan yang punya hajat Allah sampaikan segala hajatnya, Allah lancarkan segala urusannya. Dan yang hamil semoga insya Allah melahirkan dengan gampang, selamat anak yang akan lahir maupun anak yang baru lahir, dijadikan insya Allah anak yang soleh, anak yang taat, manfaat dunia sampai akhirat. Yang ujian semoga sukses, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Ada yang perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dengarkan baik-baik. Sampean kalau ngisi celengan itu jangan untuk niat nyumbang masjid, tapi untuk kepentingan manfaat Islam. Ya? Sehingga yang menerima amanat tidak sampai kerepotan harus masuk masjid semuanya. Ya? Karena nanti bisa kita belikan salon, ya? Untuk penerangan, untuk yang lainnya, duit dari itu. Jangan nanti akhirnya untuk masjid tok. Lah untuk masjid saya gunakan untuk yang lainnya, gak boleh nanti. Hah? Gak boleh nantinya. Karena itu niatkan bahwa itu sampean nyumbang bukan untuk masjid. Kalau untuk masjid tok, jangan dimasukkan celengan kayak no dewinya masjid. Paham ya? Biar saya gak kerepotan kalau ngatur nantinya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, cahaya nabawi sudah muncul yang baru. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ihdina fi man hadait, وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يموت ولا يحيى، سبحان عليك تبارك فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب لك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اجترفنا وأننا أسرفنا فلا لك أسرفنا فاتوب علينا توبة نسل كل حوبة واستر لنا الأوراق وآمن الروحات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة.